Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sudah pernah kita bahas, yang mana sebelum kita melanjutkan kepada kajian Lum'atul Intiqad, ana yang menyampaikan muhadharah atau tausiah, yaitu berkaitan dengan dahsyatnya pengaruh kalimat insyaallah. Kalimat insyaallah itu adalah kalimat penyandaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tawakal kepada Allah Azza wa Jal, bahwasanya hamba tersebut menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda baiknya iman seseorang yaitu adalah mereka yang senantiasa menggantungkan dan menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka siapa yang ingin digolongkan sebagai orang yang baik imannya, dia sepantasnya selalu menggantungkan urusannya, kebutuhannya kepada Allah. Ketika seorang mukmin menyandarkan dan menggantungkan urusannya kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan kebutuhannya. Tapi tentunya dengan ikhtiar, dengan adanya ikhtiar. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang akan mencukupkan kebutuhannya. Terkadang yang menjadikan kurangnya tawakal seorang hamba adalah persangkaan-persangkaan ini. Persangkaan yang muncul dari dirinya. Padahal yang menjadikan hilangnya pertolongan Allah itu adalah hati ini, sandaran hati ini. Kenapa? Karena Allah bersama prasangka hambanya. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi disebutkan? Ana inda dhanni 'abdi. Aku itu bersama prasangka hambaku. Maknanya kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah pasti akan tolong kita, Allah pasti akan bantu kita. Insyaallah Allah akan bersama prasangka kita, Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Sebaliknya ketika seorang hamba berprasangka kayaknya tidak akan terjadi. Kalau saya nikah, nanti gimana saya ngasih makan istri saya? Bagaimana saya akan beri makan anak saya? Bagaimana kalau seandainya saya keluar dari pekerjaan yang haram ini, nanti gimana saya cari makan? Misal seorang kerja di bank, sudah mendapatkan penjelasan hukum haramnya riba, hukum haramnya bermuamalah, berta'awun, tolong-menolong dalam riba, karena Allah melaknat penulisnya, saksinya, pemakannya, yang memberi makannya. Ya. Tapi karena persangkaan tadi, gimana kalau saya misalnya keluar dari bank, gimana makan saya? Gimana saya mau menghidupi keluarga saya, kebutuhan saya banyak, dan lain sebagainya. Ini persangkaan-persangkaan yang harus dilawan. Ya. Barakallahu fikum. Maka, kuatkan tawakal kita. Kuatkan sandaran dan gantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan khawatir. Ketika seorang mau menikah, jangan takut Allah tidak akan kasih rizki. Allah pasti akan kasih rizki dari manapun, ya, yang dia kehendaki. Nah, barakallahu fikum. Bahkan siapa yang menikah misalnya, karena atas menjaga kehormatan, takut terjatuh ke dalam perzinahan, Allah akan bantu dia. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, hakun alallah, aunu manaka hal timasal afaf. Kepastian dari Allah adalah menolong hambanya yang menikah demi menjaga kehormatan. Ya, karena dia takut ke dalam zina, dia menikah meskipun dalam keadaan belum cukup. Allah pasti akan tolong dia, Allah akan mudahkan dan bantu urusannya. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya kita terus gantungkan hati kita, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membantu kita, yang menolong kita. Nah, karena segala sesuatu tidaklah terjadi kecuali atas pertolongan Allah, kehendak Allah. Ya. Oleh karena itu, dengan menyandarkan diri ini kepada Allah, itu bentuk tawakal seorang hamba kepada Rabb-nya. Nah, kemudian di antara penyandaran itu, ya, di antara bentuk tawakal itu adalah mengucapkan insya Allah. Ya, di antara bentuk tawakal adalah mengucapkan insya Allah untuk segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, untuk janji yang dia ucapkan, untuk cita-cita, angan-angan yang dia cita-citakan, yang dia angan-angankan, ucapkan insya Allah. Ketika kita berjanji dengan teman, ucapkan insya Allah. Ketika kita punya angan-angan, kalau saya sukses nanti, saya akan bangun masjid. Ini angan-angan yang baik, masya Allah. Tapi belum cukup. Ucapkan insya Allah, jika Allah berkehendak. Dengan kalimat insya Allah, selain itu bentuk tawakal kepada Allah, juga salah satu sebab akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Baik, kalimat insya Allah, selain dari satu sisi sebagai penyandaran kepadanya, satu sisi lain, itu sebab akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Mana insya Allah? In artinya apabila. Sya'a berkehendak. Allah, ini Allah Azza wa Jal. Sehingga kalau digabung insya Allah, apabila Allah berkehendak. Saya akan bangun masjid kalau sukses, jika Allah berkehendak. Nah, bahkan seandainya seseorang bersumpah, lalu dia akhiri sumpahnya itu dengan kalimat insya Allah, saat dia tidak mengerjakannya, dia tidak terbeban dengan kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah apa? Puasa 3 hari berturut-turut. Ya, barakallahu fikum. Misal, demi Allah, kalau demi Allah saya tidak akan melakukan perbuatan ini, misal. Atau demi Allah saya tidak akan masuk ke rumahnya si fulan, insya Allah. Di akhir kalimat insya Allah di akhirnya. Tatkala dia melanggar, masuk misalnya dia, atau melanggar sumpahnya tadi, dia terbebas daripada kafaroh. Jelas? Di masya Allah kalimat insya Allah ini, ya, ketika seseorang bersumpah dan mengakhiri sumpahnya dengan kata insya Allah, dia, ya, termaafkan daripada membayar kafaroh. Nah, insya Allah maknanya apabila Allah berkehendak. Karena manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan terjadi atau tidaknya. Ya, bercita-citalah dengan cita-cita yang baik. Berangan-anganlah dengan angan-angan yang baik. Tetapi tetap harus disandarkan bahwa segala sesuatunya bagaimana Allah berkehendak. Dan harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Apa yang terjadi nanti, itu yang terbaik insya Allah. Ya, itu yang terbaik menurut Allah. Nah, hilangkan ruk, tertinggal, terlewat acara, tiket hangus. Begitu mendengar pesawat yang tadi dia akan tumpangi kecelakaan, ya, gimana kira-kira? Ya, pasti dia akan bersyukur, ya Allah, andai saja saya tadi ikut pesawat tadi, mungkin saya pun termasuk daripada orang yang meninggal di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis, yaitu kisahnya Nabi Sulaiman terkait kalimat insyaallah. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa istri Nabi Sulaiman itu sekitar 70 sampai 100. Ya. Istri Nabi Sulaiman dan Nabi Daud sekitar 70 sampai 100. Ya, bersyukur wanita zaman sekarang. Sekalipun istri suaminya ingin berta'addud, berpoligami, hanya maksimalnya 4. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i matsna wa tsalatsa wa ruba'. Nikahilah wanita yang baik menurutmu. Ya. 2, 3 atau 4. Maksimalnya 4. Andai saja wanita itu hidup di zaman dulu, ya, suaminya nikah lebih, enggak ada batas. Selama dia mampu, mau 100, mau lebih daripada itu, tidak ada batasan pada agama atau syariat sebelum syariat Nabi Muhammad. Barakallahu fikum. Maka jangan mempermasalahkan suaminya yang misal ingin ta'addud, ingin poligami, kalau suaminya mampu, ya. Barakallahu fikum. Mampu sisi finansialnya, mampu ilmunya, mampu fisiknya. Barakallahu fikum. Kalau misalnya istri satu saja banyak hutang, udah ingin poligami, ya berarti dia belum mampu finansialnya. Nah, jadi perlu dipertimbangkan, ya. Barakallahu fikum. Disebutkan kata Rasulullah SAW menceritakan Nabi Sulaiman. Qala Sulaiman bin Dawud alaihi masalam. Berkata Sulaiman bin Dawud alaihi masalam. Ini suara jelas. Kata beliau, la atufanna lailah ala tis'ina imra'ah. Niscaya malam hari ini saya akan mengelilingi 90 dari istri-istriku. Jadi subhanallah, para anbiya diberikan kekuatan bisa menggilir seluruh istrinya dalam satu malam. Ya, sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman, aku akan menggilir 90 dari istriku dalam satu malam. Ya. Nah, kata beliau, kullu hatati bifarisin yuqatilu fi sabilillah. Cita-cita Nabi Sulaiman, keinginan Nabi Sulaiman menggilir seluruh istrinya dalam satu malam itu, mudah-mudahan istrinya hamil semuanya dan mendatangkan setiap istri itu seorang faris, pejuang di jalan Allah. Betapa mulia cita-cita Nabi Sulaiman. Naam. Faqala lahu sahibuhu, lalu berkata sahabatnya Sulaiman, kul insyaallah, ucapkanlah insyaallah. Jadi Nabi Sulaiman diingatkan, karena ketika beliau berkata tadi, yang setiap istri akan melahirkan para pejuang di jalan Allah, beliau lupa mengucap insyaallah. Maka diingatkan oleh salah seorang sahabatnya, ucapkan insyaallah. Dalam riwayat lain, malaikat yang mengingatkan Nabi Sulaiman untuk mengucapkan insyaallah. Falam yakul insyaallah, tapi Nabi Sulaiman lupa, tidak mengucapkan insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Sudah diingatkan tapi terlupa. Manusia wajar, ya, lupa. Qala fatafa alaihinna jami'an, maka malam hari itu beliau menggilir seluruh istrinya. Falam yahmil atau falam tahmil minhunna illa imra'atan wahidah. Dari 90 istri yang digilir itu, tidak ada yang hamil satu pun kecuali satu wanita. Dari 90 istri tadi, hanya satu yang hamil. Illa imra'atan wahidah, kecuali satu istri. Faja'at bisyaqqil insan, hamil dan lahir dengan bayi setengah manusia. Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan setengah manusia ini adalah maknanya perempuan, karena perempuan persaksiannya setengah daripada laki-laki. Ya, barakallahu fikum. Persaksian perempuan setengah dari persaksian laki-laki. Ada juga ulama yang mentafsirkan bahwa setengah manusia di sini maknanya cacat. Ya, lahir dalam keadaan anak yang kurang sempurna, setengah manusia. Wallahu a'lam. Ya. Qala, berkata Nabi Muhammad, wa aimullah awa aimul ladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kata Nabi Muhammad, sumpah beliau, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Lau qala insyaallah, andai saja Sulaiman berkata insyaallah, la jahadu fi sabilillah, niscaya semua wanita yang dia gauli malam itu, istri-istrinya, akan melahirkan para pejuang semuanya di jalan Allah. Subhanallah. Lihat betapa besar kalimat insyaallah. Nah, hadis rawahu Muslim. Nah, wa fi riwayah, dalam riwayat, kulluha tahmil gulaman yujahidu fi sabilillah, semuanya akan melahirkan para pemuda pejuang yang berjuang di jalan Allah. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, Nabi Sulaiman terlupa, tidak mengucapkan insyaallah, sehingga hanya satu istri yang hamil dari seluruh istrinya tadi. Maka ini sebagai kita umat Nabi Muhammad telah diberikan pelajaran oleh apa yang terjadi pada masa terdahulu, sehingga hendaknya kita pun mengambil pelajaran. Ucapkan insyaallah dalam setiap keadaan. Dan sepantasnya kita pun mengingatkan, sebagaimana tadi di hadis malaikat mengingatkan Nabi Sulaiman, maka sepantasnya kita pun mengingatkan kalau ada yang mengucapkan angan-angan, cita-cita, janji, kemudian tidak mengucapkan insyaallah, ingatkan, ucapkan insyaallah. Mungkin istri kita atau kita sendiri, ingatkan. Ya, misal istri kita berjanji atau berangan-angan, ucapkan insyaallah. Atau ada teman kita yang mengatakan ini dan itu, janji, ucapkan insyaallah, diingatkan. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan kalimat insyaallah tadi akan menjadi sebab dimudahkan urusannya oleh Allah dan dikabulkan apa yang menjadi cita-citanya. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas adalah anjuran untuk mengucapkan insyaallah. Memang hukumnya tidak wajib. Kalimat insyaallah ini tidak wajib. Tetapi sepantasnya kita ucapkan sebagai bentuk tawakal kita dan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang kedua, segala sesuatu tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika seseorang berjanji dan dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menepati, jangan dia mengucap insyaallah. Ya. Ketika misal dia janjian dengan temannya dengan suatu janji atau urusan, dia memang berazam atau tidak akan memenuhi atau tidak bisa memenuhi, maka jangan ucapkan insyaallah. Tapi sampaikan, afan akhi, ana tidak bisa kalau pada hari itu jam segitu, ya. Atau afan akhi, ana tidak bisa untuk memenuhi janji atau tidak bisa untuk bersepakat dengan antum dalam masalah ini. Ucapkan, jangan insyaallah. Besok kita ketemu insyaallah. Tapi dalam hatinya, enggak bakal saya penuhi. Ya, memang sudah ada niat tidak baik dalam hatinya. Jangan ucapkan insyaallah. Karena ini bentuk kedustaan. Ya, ini bentuk kedustaan dan bentuk kemunafikan. Ya. Apa di antara tanda-tanda kemunafikan? Hah? Apabila berjanji, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah, dia berkhianat. Antum siap pegang uang kas? Siap. Siap insyaallah. Tadi dalam hatinya saya akan apa? Korupsi misalnya. Udah ada niat buruk dalam hatinya. Maka jangan katakan insyaallah. Sampaikan kalau memang tidak mampu. Sampaikan kalau memang tidak bisa. Ingat kalimat insyaallah, jika diniatkan untuk dia tidak menepati janjinya tadi, itu termasuk kedustaan dan apa? Kemunafikan. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 17 sampai 20, Allah menceritakan Inna balaunahum kama balauna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Mereka berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan keadaan mereka, sungguh kami telah menguji orang-orang Mekah, ya, sebagaimana kami menguji ashabul jannah, para pemilik kebun. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ketika mereka bersumpah untuk memanen panenan mereka, tanaman mereka esok hari. Demi Allah, saya akan memanen besok hari. Wala yastafnun, tetapi mereka tidak mengucapkan insyaallah. Kalimat wala yastafnun ada dua tafsiran. Di antara tafsir yang pertama Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan yang lainnya mengatakan wala yastafnun tidak mengucap insyaallah. Bersumpah tapi dia tidak mengucap insyaallah. Demi Allah, saya besok akan memanen tanaman saya. Tapi tidak mengucap insyaallah. Memastikan dirinya sendiri. Dalam riwayat lain, wala yastafnun, dia bersumpah untuk memanen, tapi ada keinginan untuk tidak akan membagi kepada fakir miskin. Ya, wallahu alam. Kedua-duanya bisa masuk ke dalam tafsiran ini. Jadi intinya bersumpah untuk memanen esok hari, tapi tidak mengucapkan insyaallah. Fatofa alaiha ta'ifum min rabbika wahum na'imun. Maka di malam harinya, malapetaka atau bencana menimpa kebun-kebun tersebut. Fa asbahat kassorim, ya, dalam keadaan mereka tidur. Fa asbahat kassorim, maka keesokan harinya kebun-kebun itu sudah hitam gosong semuanya, binasa. Dan ini terjadi, ya. Ini kebun ini masih ada sampai sekarang di Yaman, tepatnya di kota Amron, ya, dekat kota Son'a. Ya. Ini kebunnya hitam kayak bekas apa ya, kayak bekas bakaran, kayak hitam semua, nggak bisa tumbuh, tumbuh-tumbuhan itu nggak bisa tumbuh lagi sampai sekarang, ya, batu-batunya pun hitam. Nah, ini tanda kekuasaan Allah agar kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari apa yang terjadi di masa-masa yang telah berlalu. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Oleh karena itu hendaknya pelajaran yang bisa kita ambil daripada tausiah ini, yaitu hendaknya menyandarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, ya, di antaranya dengan mengucap insyaallah. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab.